di sukmaku mengalunkan nada syahdu membisikkan rindu. Pakai haruman dari surga menitis ke alam cinta kita meresapku ke di sumaku.